Pertanyaan, semoga Allah memberkahi kehadiran antum ustaz. Sekarang ini sedang marak pembicaraan mengenai fenomena pengeboman dan terorisme yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengatasnamakan jihad dan ijtihad. Bagaimanakah Islam memandang dan menyikapi hal ini? Jazakallah khairan. Ya, intinya bahwasanya Islam bukan merupakan agama teroris ya. Apa yang terjadi di tanah air kita berupa pengeboman, penghancuran apa namanya bangunan-bangunan itu kita tidak setuju. Kita tidak setuju. Dan dalam syariat Islam dibolehkan negara Islam mengadakan perjanjian damai dengan negara kafir. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW dalam perjanjian Hudaibiyah. Nabi SAW mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang kafir. Bahkan tatkala itu syaratnya yang disyaratkan oleh orang-orang kafir lebih menguntungkan orang-orang kafir. Karena diantara syarat yang disyaratkan oleh mereka, jika ada orang Islam yang lari dari Mekah menuju kota Madinah, maka harus dikembalikan kepada orang Islam yang lari dari Mekah menuju Madinah, maka harus dikembalikan ke Mekah. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang lari dari Madinah menuju Mekah, maka jangan dikembalikan. Ini syarat merugikan kaum muslimin secara zahir. Namun Rasulullah SAW menerima dan kemudian mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang kafir Quraisy dalam perjanjian Hudaibiyah. Demikian juga kita, apalagi kalau ternyata maslahat mendorong kita untuk mengadakan perjanjian damai. Kita sekarang bukan negara superpower. Negara Islam sekarang dalam keadaan terpuruk. Kita tidak memiliki kekuatan baik fisik maupun mental. Kalau kita bicara tentang kekuatan rohani, sekarang kita tidak punya. Allah benar berkata, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yang mereka khusyuk dalam salatnya. Ketahuilah ikhwani fillah azanya Allah wa iyyakum, semua janji yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Allah kaitkan dengan orang yang beriman. Semua janji kemenangan, kejayaan, semuanya itu kembali kepada orang beriman. Tidak kembali kepada orang Islam saja, tapi orang beriman yang menjalankan Islam dengan sebenar-benarnya. Kalau kita lihat kondisi kita kaum muslimin, kalau kita mau lihat keimanan kaum muslimin, sangatlah sedikit. Lihat saja kita pengajian, ini pun datang dari mana-mana. Yang datang ke tempat band berapa banyak? Belum kesyirikan, belum bid'ah. Sekarang syirik di Indonesia banyak sekali. Saya tanya sama antum, dukun di Indonesia ada berapa dukun? Ada berapa coba? Coba siapa yang pernah sensus? Dukun di Indonesia ada berapa? 1000 ada enggak? Lebih ya? 2000? 100.000 ada enggak? Hampir setiap kampung ada dukun. Ada penyihir. Baik nenek sihir maupun kakek sihir. Banyak sekali. Padahal penyihir itu apa? Dipenggal hukumnya karena syirik dan mengganggu ketenangan, dipenggal. Hadis sahir darbatun bisayf. Penyihir itu dipenggal kepalanya dalam. Makanya tatkala ada seorang penyulap, nyulap nyambung kepala diputus disambung lagi, datang seorang sahabat, penyulap itu kepalanya dipenggal sama dia. Sambung kepalamu kalau bisa. Begitu banyak peramal. Tatkala ada seorang peramal datang kepada salah seorang raja, dipanggil sang dukun oleh sang raja. Ditanya sama raja, bertanya sama dukun tersebut, bagaimana nasib saya? Bagaimana nasib raja? Apa kata sang dukun? Insya Allah raja, menurut ramalan saya, engkau itu akan hidup panjang, apa umur panjang, dan kerajaanmu akan semakin mewah, akan semakin, pokoknya dipuji-puji. Akhirnya sang raja bertanya, kalau kamu bagaimana nasibmu? Saya pun demikian, saya akan umur panjang, saya akan gini-gini. Kata raja, kamu kadzab, penggal dia sekarang. Kamu bohong, kamu akan mati sekarang, dipenggal akhirnya. Karena penyihir itu dipenggal memang. Kita di Indonesia, dukun, gudangnya dukun. Bahkan diekspor ke Malaysia, ke Singapura, ya. Di luar negeri itu dukun, pusatnya di Indonesia. Banyak sekali. Pada Rasulullah mengatakan, "Man atakahinan awal rafan, fasaddaqa bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang datang kepada dukun, kemudian benarkan perkataan dukun, maka dia telah kafir kepada Al-Quran. Betapa banyak orang percaya sama dukun. Terus kita mengharapkan keimanan kita bagaimana? Kita kekuatan iman tidak ada. Belum bid'ah, belum kiai yang ternyata jualan jimat, belum kiai yang ternyata bisa nyantet. Ini ilmu apa ini? Ilmu putih katanya. Ini bohong semuanya. Belum pakai jin, bikin banser pakai apa, masukin jin, mandi kembang macam-macam, subhanallah. Sekarang yang sholat saja di masjid berapa orang? Sedikit. Iman tidak ada. Belum lagi yang bermuamalah dengan riba. Belum yang tidak pakai jilbab. Belum yang berzina. Belum yang terlalu banyak kemaksiatan. di tanah air kita terutama. Kekuatan iman tidak ada. Kalau kekuatan fisik tidak ada, tapi kekuatan iman ada, masih mungkin menang kita berperang. Kekuatan fisik tidak ada, tapi kekuatan iman ada, masih mungkin menang. Karena Rasulullah SAW tidak pernah menang dengan kekuatan fisik, tapi kekuatan iman. Namun ternyata kekuatan iman juga kita tidak ada. Apalagi kekuatan fisik, tidak punya kekuatan fisik. Mau perang pakai apa? Hanya menyerang orang-orang yang tidak berdaya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mempersiapkan kekuatan fisik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa ribatil khair. Wa ribatil khair turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian mempersiapkan kekuatan. Kemudian mempersiapkan juga kuda-kuda yang ditambatkan, kuda-kuda pilihan. Jadi persenjataan yang kuat dan kuda-kuda pilihan. Kata Rasulullah SAW, ala fa innal quwwata ramyu. Ketahuilah bahwasanya kekuatan yang diperintahkan oleh Allah untuk kita siapkan adalah panahan. Di zaman Nabi, senjata tercanggih adalah panah. Di zaman Nabi, senjata tercanggih adalah panah. Dan kendaraan tercanggih adalah kuda. Itu yang Allah siapkan dalam Al-Quran. Allah suruh dalam Al-Quran untuk menyiapkan dua perkara tersebut. Senjata tercanggih yaitu panah dan kedua kuda. Jadi kalau kita terapkan zaman sekarang, kita harus memiliki senjata tercanggih supaya bisa menggempur musuh, minimal sama senjatanya. Adapun kalau kita tembaknya tus yang satu duduk, nah itu tunggu dulu. Lihat dulu imannya. Kalau imannya kuat, maju. Imannya repot. Makanya Allah mengatakan turhibuna bihi, kekuatan yang bisa menggentarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah punya kekuatan yang bisa menggentarkan musuh Allah, perang enggak apa-apa. Sudahkah kita punya kekuasaan yang menggentarkan musuh Allah? Apakah kita sudah bisa bikin senjata sendiri? Bisa bikin bom sendiri? Mau bikin nuklir aja sudah kena nuklir dulu nanti. Bisa. Oleh karena itu kekuatan fisik dan kekuatan rohani sangat diperlukan. Makanya para ulama dalam buku-buku fikih menjelaskan. Antum buka buku fikih apa sih dan kitabul jihad. Kitabul jihad. Kita tuh kalau mau sholat harus tahu fikih sholat. Tahu syarat sholat, tahu rukun sholat. Demikian juga kalau mau jihad. Harus tahu rukun jihad dan harus tahu syarat jihad. Di antara syarat jihad harus ada pemimpin. Harus ada amir. Pemerintah yang memimpin jihad. Karena pemerintah yang tahu kekuatan fisiknya. Kekuatan lawan juga tahu. Dan bisa mengira-ngira kekuatan kita. Adapun kalau cuma kelompok di bawah tanah. Ya cuma ngebom terus bikin ribut. Akhirnya kaum muslimin dihabisi. Ngebom tanah hancur, ketawa, tepuk tangan. Akhirnya Afghanistan hancur, Irak hancur. Cari-cari gara sama orang sedang kuat. Jangan, lihat posisi kita. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat sabar dan ada ayat-ayat jihad. Kalau kita dalam keadaan kuat, kita jihad. Punya kekuatan menggentarkan kaum muslimin, jihad. Tapi kalau enggak punya ayat-ayat, enggak punya kekuatan, amalkan ayat-ayat sabar. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala di Mekah, Bilal disiksa, Rasulullah tidak tolong. Kenapa? Secara kekuatan fisik, secara logika enggak akan menang. Amr bin Yasir keluarganya dibunuh, Rasulullah hanya datang sabran ala Yasir, fa inna wa'idukum al-jannah. Sabarlah keluarga Yasir, sesungguhnya Allah menjanjikan surga bagi kalian. Kenapa kaum muslimin dalam keadaan lemah? Kalau dalam keadaan kuat silakan. Kemudian ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Kalaupun kita mau berperang, tidak semua orang kafir boleh kita bunuh. Tidak semua orang kafir boleh kita bunuh. Ada orang kafir di sini mungkin mau dengar pengajian atau bunuh, ya jangan. Lagi jalan-jalan mungkin apa sih pengajian ini atau bunuh. Kamu kafir, mana KTP-nya kafir, tikam, enggak boleh. Tidak semua orang kafir boleh kita bunuh. Bahkan Nabi Musa alaihissalam tatkala berperang melawan Firaun, dia bunuh orang pengikut Firaun, salah satu pengikut Firaun dibunuh dalam surat Al-Qasas, karena enggak Al-Qur'an. Saya enggak ustaz, saya lihat, saya enggak hafal Quran. Karena kita ketahui bahwasanya kafir itu ada beberapa macam, di antaranya kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang tinggal, orang kafir yang tinggal di kekuasaan wilayah kaum muslimin dan dia bayar pajak. Di zaman Nabi, orang-orang Yahudi, mereka tinggal di bawah wilayah Nabi, namun mereka bayar pajak, bayar di pajak ya. Ada namanya kafir al-musta'man, yaitu kafir yang datang masuk dalam negara kaum muslimin dengan minta pengamanan dari pemerintah. Ini tidak boleh dibunuh juga. Ada namanya kafir mu'ahad, orang kafir dari negara kafir, tapi negara tersebut punya perjanjian damai dengan kita, maka tidak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh cuma satu, kafir harbi. Itu yang dibunuh, kafir yang memerang. Kita sedang berperang dengan negara kafir yang lain, kita bunuh karena mereka sedang memerangi, kita boleh. Tapi kalau negara tersebut, negara kafir tersebut punya perjanjian damai dengan kita, maka tidak boleh kita bunuh. Ini Nabi Musa AS, dia bunuh salah satu pengikut Fir'aun. dia telah membunuh salah satu pengikut Fir'aun. Kemudian dia berkata apa? Dalam surat Al-Qasas ayat 16. Ayat 16, surat 28 ayat 16. Nabi Musa pun berkata, "Qala rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli." Ya Allah, aku sungguh telah menzalimi diriku sendiri. Maka ampunilah aku. Kenapa dia telah bunuh orang? Mungkin ada yang mengatakan Nabi Musa hanya merendah saja. Hanya mengatakan, maafkan saja, maafkan saya ya Allah. Tapi dia tidak berdosa sebenarnya. Namun Allah bantah, Allah mengatakan, faghfara lahu. Kemudian Allah pun mengampuni Nabi Musa. Berarti Nabi Musa melakukan kesalahan tatkala bunuh orang kafir yang tidak diizinkan untuk dibunuh. Jadi tidak semua orang kafir itu harus dibunuh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang ada perjanjian damai antara negara Islam dengan negara kafir, maka dia tidak akan mencium bau surga. Tidak boleh. Kemudian juga dalam surat An-Nisa, ya, bahkan orang yang bunuh orang kafir mu'ahad yang punya perjanjian damai, bukan cuma berdosa saja, tapi harus bayar diat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq." Kalau ternyata seorang yang dibunuh itu berasal dari suatu kaum, antara kalian dengan mereka ada perjanjian damai, fadiyatun musallamatun, maka harus bayar diat. Musallamatun ila ahlihi wa tahrir raqabah. Harus bayar diat 100 unta dan harus membebaskan seorang budak yang mukmin. Ini hukuman yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 92 terhadap seorang muslim yang membunuh seorang kafir, akan tetapi antara negara Islam dan negara kafir tersebut ada perjanjian damai. Oleh karena itu, ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam, tidak semua orang kafir harus kita bunuh. Dan ini akhirnya mencemarkan nama baik Islam. Betapa banyak orang yang tidak mau masuk Islam gara-gara menyangka Islam adalah agama teroris, di mana sejak orang kafir dibunuh. Ini tidak benar, oleh karena kita tidak ridha dengan apa yang telah mereka lakukan. Dan ini bukan ijtihad, ini kesalahan. Jangan kemudian kita meremehkan perkara ini, mengatakan itu kan ijtihad, bisa jadi mereka masuk surga, bisa jadi ini percuma. Khawarij juga demikian. Khawarij tatkala memerangi Ali bin Abi Thalib, mereka juga karena Islam. Mereka menuduh Ali bin Abi Thalib tidak menjalankan hukum Islam, maka mereka pun memerangi Ali bin Abi Thalib. Bukankah orang-orang Khawarij ibadahnya lebih hebat daripada ibadahnya para sahabat, puasanya lebih hebat, solatnya lebih hebat daripada para sahabat? Namun apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kilabu ahli nar, mereka adalah anjing-anjing neraka, karena mereka telah bunuh kaum muslimin. Jangan kita katakan mereka berijtihad. Tidak, mereka salah. Allahu a'lam.